ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul As-Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Taib, pembahasan jihad sudah atau belum? Ada catatannya, Pak? Baik. Kalau tidak ada, kita sepertinya masuk pada bab ini. Nah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kaitannya dengan pembahasan taat kepada waliul amr. Ya, masih ada kaitannya dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan wulatul umur, adalah pembahasan tentang jihad fi sabilillah, pembahasan tentang perang yang diantara syarat-syarat jihad itu adalah al-jihad ma'a al-umara, berperang bersama dengan apa? Penguasa. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang akan diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitab beliau ini. Kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wal ghazwu madhin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajiri la yutraku. Al ghazwu, perang itu, syar'iyatul jihad, disyariatkannya jihad itu terus berlaku, mawin, terus berlaku, ya, sampai hari kiamat, tidak terhenti syariat ini, terus ada syariat jihad, dan jihad itu ma'al umara, bersama dengan para ulama, para penguasa, al-umara itu penguasa dan juga ulama, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi syariat jihad itu terus bersama dengan penguasa. bersama dengan pemerintah. Apakah dia itu bar, pemerintah itu, penguasa itu, khalifah itu orang yang baik, ahli ta'ah, atau fajir, muslim tapi fajir, ahli maksiat. Tetap jihad itu ma'ahum, bersama dengan mereka, la yutroku, tidak ditinggalkan jihad itu. Ya, ini perang, perang ma'al umara, perang itu bersama dengan penguasa. Demikian pula kata beliau, wa qismatul faiq, demikian pula pembagian faiq, pembagian harta rampasan apa? Perang. Itu juga urusannya umara, penguasa. Wa iqamatul hudud, demikian pula ditegakkannya hudud, hukuman-hukuman ya yang telah ditetapkan oleh syariat, al-had, potong tangan, ya, potong leher, yakni membunuh atau mencambuk, atau hukuman-hukuman had yang lain, rajam, ya. Demikian pula dalam masalah menegakkan al-hudud, itu urusannya ilal a'immah, kepada para penguasa itu. Madhin, dan ini berlaku. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa li ahadin an yata'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum. Tidak boleh bagi seorang untuk ya mencela mereka para ulama atau mencabut ketaatan kepada mereka. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau tadi masalah jihad, kemudian masalah pembagian rampasan perang, terkait menegakkan al-had. Demikian pula yang keempat, permasalahan yang diingatkan oleh Syekh, wa daf'u shadaqat ilaihim jaizatun nafidatun. Menyerahkan zakat kepada mereka, kepada penguasa itu, jaizah, yakni boleh, sah, ya, nafidah. Kalau sudah diserahkan kepada penguasa, sudah sah. Nanti penyalurannya mereka. Naam. Sama saja apakah mereka itu albar, ya, ahli to'ah, atau mereka apa? Fajir, ahli maksiat. Kalau seandainya misalnya penguasa itu fajir, kemudian datang kepada peternakan kita, kita punya penggembalaan kambing, sudah ribuan kambing kita punya, nah, ya, sapi juga ada, onta juga ada, punya lahan penggembalaan, kemudian datang utusan penguasa untuk mengambil zakat, ya, walaupun penguasa itu fajir, kemudian kita serahkan, tafadhol ambil, ya, emang zakat harus kita keluarkan pada hewan-hewan ini, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, diambil oleh penguasa, sudah sah, jaizatun nafidatun, sah dan itu benar, ya, jika diambil oleh penguasa. Man dafa'a ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran, ditegakkan lagi oleh atau diingatkan lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, membayar zakat kepada mereka itu sah. Apakah mereka itu orang yang barron, baik, ahli ta'ah, au fajiron, atau fajir. Nah. Selanjutnya Imam Ahmad mengatakan, wa salatul jumu'ati khalfahu, wa khalfaman wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'atain. Demikian pula dalam bab sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah di belakang mereka, ya, misalnya penguasa, ya, khalifah, amirul mukminin, presiden, ya, ngimami. Ya. Jadi khatib, kemudian mengimami sholat Jum'ah. Ya. Sholat di belakang mereka itu, atau di belakang orang-orang yang diberi wewenang. Man wallahu, atau yang diberi wewenang oleh penguasa, ya, gubernur atau bawahnya lagi, ya, itu sholatnya sah, jaizatun baqiyatun tamah, sah dan sempurna. Kita sebagai rakyat sholat di belakang mereka, sholatnya itu sah, rokatain cukup dua rakaat. Ini sholat apa ya, Pak? Jumu'ah, cukup dua rakaat. Man a'adahuma, barang siapa yang mengulangi lagi sholat Jumat itu dengan dalih karena ini imamnya fajir, ya, penguasa ini fajir, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali, ini fajir, kemudian dengan alasan itu dia ulangi sholat Jumatnya, fahuwa mubtadi', maka dia apa? Mubtadi', ahlul bid'ah. Subhanallah. Ngulangi sholat Jumat, ya, dengan alasan tidak sah sholat di belakang imam yang fajir, dihukumi apa oleh Imam Ahmad? Mubtadi', yakni keluar dari ahlu sunnah. Taib. Jangan pakai perasaan, ya kan? Masa, ya, hanya meninggalkan ini saja, ngulangi sholat kok dikatakan mubtadi', ini bagaimana? Ya, ya. Jadi ahlu sunnah itu seringkali dituduh mutasyaddid, bersikap keras, kaku, kasar. Nah, kalau didengar kalimatnya sepertinya enak juga, ya, sanggahannya. Orang ngulangi sholat dua rakaat kok dikatakan apa? Mubtadi', ini bagaimana? Bukan masalah mengulangi dua rakaat sholat Jumat, tetapi permasalahannya dia telah menyelisih salah satu prinsip dari prinsip-prinsip apa? Ahlu sunnah. Ini yang perlu diperhatikan. Iya. Khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah. Iya. Fahuwa mubtadi'. Tarikun lil asar. Dia telah meninggalkan asar. Yani jalannya Rasul, jalannya sahabat. Mukhalifun lis sunnah. Menyelisihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'. Dia tidak punya keutamaan sholat Jumat sama sekali, karena dia mengulangi sholatnya. Ya. Idza lam yara sholata khalfal a'immah, tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat sedikit pun jika mereka tidak memandang bahwasanya sholat di belakang mereka para penguasa itu, ya, sah. Kalau tidak menganggap sah, mereka posisinya sebagai mubtadi'. Fasunnah, maka ketahuilah termasuk dari jalannya Rasul adalah an yusalliya ma'ahum, salat bersama mereka rak'atain, dua rakaat. Ya. Wa yadinu bi annaha tammah, dan dia hendaknya meyakini salat itu sah dan sempurna di belakang penguasa dua rakaat itu. La yakun fi sadrika min dalika syakkun, jangan sampai dalam dadamu, kata Imam Ahmad, ragu-ragu dalam masalah ini. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini beberapa kalimat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sebelum saya lanjutkan lagi syarah dari Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, perlu kita ingatkan lagi tentang nilai dari buku yang sedang kita pelajari. Fahadihi risalah, risalah ini, kitab ini, ya, yang menulis, yang menyampaikan prinsip-prinsip dan pokok-pokok Ahlus Sunnah di sini adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bila mudafa'ah. Tidak ada yang protes, tidak ada yang apa namanya tidak sepakat. Huwa min a'immati Ahli Sunnah wal Jamaah. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di samping beliau sebagai seorang imam dari a'immat ahli sunnati wal jamaah, beliau adalah orang yang hidup pada ya generasi yang keempat setelah para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Beliau pada generasi yang keberapa? Keempat. Artinya beliau bersinggungan langsung, bertemu langsung dengan generasi yang terbaik, yang Nabi alaihi salatu wasallam memuji mereka, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka para tabi'ut tabi'in. Sehingga ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apa yang beliau tuliskan di sini, yang beliau sampaikan di sini adalah i'tiqad, keyakinannya para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in yang beliau melihat langsung dan mendengar langsung dari para ulama ya tersebut. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan dan keterangan Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Nah, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya jihad fi sabilillah itu terus berlaku, berlangsung. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan jihad itu akan terus ada. Dan peperangan itu juga telah dinaskan akan terjadi. Iya. Termasuk perang di zaman akhir nanti Imam Mahdi. Ada perang antara kaum muslimin wal yahud dan orang-orang apa? Yahudi. Nah. Dan ini di antara perkara yang sekarang terjadi fitnah, kerusakan. Ketika dimunculkan kalimat-kalimat syar'i namun tidak diletakkan pada tempatnya. Seruan jihad. Namun apakah betul seruan itu? Ya. Ternyata tidak sesuai dengan syariat. Maka pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting, ma'asyiral muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin ya, yang mereka tidak mengerti dan belum tahu tentang hakikatul jihad, punya semangat untuk kembali kepada agama. Kalau seandainya yang mengajari mereka tentang prinsip-prinsip jihad itu bukan ahlus sunnati wal jamaah, maka akan terjatuh kepada kesalahan fatal di dalam memahami ibadah yang agung ini, wahual jihad. Iya. Seorang ibu membawa dua anak perempuannya, ternyata membawa bom ya di badannya ya, dan juga di anaknya membawa bom, meledakkan bom tadi dan meyakininya sebagai amaliyah mada jihad. Yang mati siapa? Ya tiga orang itu, ibu dan kedua anaknya. Apakah ini jihad? Iya, menurut mereka. Walakin hadhihi laisa minas syariah. Ini bukan dari syariat. Dan ini bukan dari jihad. Menurut mereka jihad. Lain contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang memahami syariat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, di antara perkara yang terkait dengan masalah jihad adalah yajibu an nujahida tahta rayatil imam. Jihad itu wajib dilakukan di bawah benderanya imam, yakni penguasa. Itu jihad syar'i. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, semua jihad-jihad itu di dalam kontrol. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam ya, dengan bendera penguasa. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar ibn Khattab, di zaman Utsman ibn Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij, apakah para sahabat berangkat sendiri-sendiri untuk memerangi Khawarij ataukah di bawah benderanya Ali bin Abi Thalib? Jawabannya di bawah benderanya penguasa. Iya. Dan ini prinsip. Kalau tidak seperti itu, masing-masing ormas akan membawa apa? Bendera jihad. Ya, yang ini bendera ini, yang itu bendera itu, yang ini bendera apalagi, yang ini juga demikian. Jihad. Karpe ini yang jadi amir jihad. Kelompok yang lain juga kepinginnya amirnya kita saja dari ormas ini. Tidak mau kita ikut mereka. Apa yang akan terjadi? Fawdha, ya, kerusakan. Masing-masing jihad berangkat sendiri-sendiri. Yang ini berangkat ke Irak, yang ini berangkat ke situ, yang ini berangkat ke gereja sambil membawa apa namanya, ya, bom. Yang ini berangkat ke tempat-tempat apa namanya wisata juga membawa bom. Ya subhanallah. Yang ini datang di depan masjid hari Jumat, lagi Jumatan, dia tidak ikut Jumat di luar. Begitu sudah mau sholat Jumat, masuk ke dalam, meledakkan dirinya. Hada jihad, ini jihad menurut mereka. Batil yang seperti ini. Kok bisa-bisanya meledakkan diri, membunuh diri di dalam masjid, di salat-salat, di saat salat Jumat, di saat imam ya takbir Allahu Akbar untuk melakukan salat, kemudian dia yakin itu sebagai apa? Jihad. Ainal uqul. Di mana akal itu? Di mana ittiba'us sunnah? Di mana mengikuti sunnah? Wabillahi taufiq. Jadi jihad itu tahta royatil imam, di bawah benderanya imam. Al bar awil fajir. Apakah imam itu bar, baik, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau fajir, atau bahkan fajir, tetap jihad itu di bawah benderanya imam. Iya. Wa fa'ala hadza salaf. Dan inilah yang dilakukan oleh salaf, para ulama kita. Ka Ibnu al-Mubarak, seperti Ibnu al-Mubarak, wal Auza'i dan Imam Auza'i, wa Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka ini para ulama. Kana yakhruju, mereka itu keluar jihad bersama para penguasa. Wa ghairu yakhrujuna ila suhur, mereka pergi menuju perbatasan-perbatasan wilayah-wilayah kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Yujahidun, mereka berjihad tahta liwa'id daulatil Abbasiyah, bersama dengan bendera daulah Abbasiyah ketika itu. Ya. Tidak berangkat sendiri-sendiri Imam Ahmad, Auza'i, Ibnul Mubarak, atau menggerakkan massa untuk berjihad tanpa bendera penguasa, tidak. Dalam keadaan kita tahu umara ya, di daulah Abbasiyah juga ada yang fajir. Ya. Ada yang fajir. Wabillahi taufiq. Namun demikianlah syariat. Ya. Dan ini tidak lain ya karena maslahah, karena maslahat. Dan kalau ini tidak ditegakkan, yang muncul adalah mafsadah. Coba tadi yang kita sebutkan, contoh-contoh kecil saja. Ketika orang tidak memiliki konsep yang jelas tentang jihad, masing-masing berangkat sendiri, masing-masing punya apa namanya, ya, pemahaman sendiri-sendiri, masing-masing punya target sendiri, masing-masing punya, ya subhanallah, apa yang terjadi? Rusak sudah yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi jihad itu min syurutihi, di antara syaratnya adalah yang pertama bersama dengan benderanya apa? Imam. Syarat yang lain, jihad itu harus ma'al ulama, harus bersama dengan ulama. Ahlus sunnati wal jamaah yang mengerti tentang apa itu jihad, yang bisa menimbang maslahat dan mafsadah, harus ada ulama. juga harus ada uddah. Apa itu uddah? Persiapan. Naam. Bisa jadi ya, penguasa sudah siap untuk menggerakkan kaum muslimin berjihad. Ya. Demikian juga para ulama melihat, namun tidak ada kekuatan sama sekali. Ya. Tidak ada kekuatan. Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka, orang-orang musyrikin. Di dalam jihad fisabilillah harus mempersiapkan ini. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di Mekah ya, 13 tahun, apakah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghadapi tekanan orang-orang musyrikin dengan mengangkat senjata? Tidak. Naam. Dan itu tentunya bukanlah maslahat. Apakah merupakan maslahat ketika kemudian ada 100 orang muslim yang punya semangat untuk jihad, digerakkan untuk berjihad tanpa ada kekuatan sama sekali, kemudian setelah itu mereka ini hancur semuanya, darah dikorbankan tanpa ada persiapan? Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada keluarga Yasir yang sedang disiksa ketika itu, Nabi mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar menghadapi ujian ini, disiksa, karena tempat tinggalmu nanti adalah di jannahnya Allah. Syariat jihad itu baru nanti ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjihad fisabilillah. Nah, intinya jihad itu amalan yang besar. Ya, yang ada syurut, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang diingatkan di sini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, jihad itu harus ma'al umara. Bersama dengan apa? Penguasa. Iya. Wabillahi taufik. Jadi jangan tertipu dengan apa namanya? Dengan orang-orang yang menyerukan jihad, kayaknya pemberani sekali, jihad, jihad, jihad. Ya. Namun jihad yang bagaimana? Ya. Jangan-jangan itu adalah bentuk pengkhianatan kepada penguasa. Hati-hati. Di zaman fitnah seperti ini. Masuk pada masalah berikutnya. Wa qismatul fai'. Demikian pula dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Termasuk juga menegakkan hukuman had. Ya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab mereka, para penguasa. Dikembalikan kepada mereka. Ya. Fayaro anna kismat al-fai' lil umara. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini, memandang bahwasanya pembagian fai' itu kepada umara, kepada penguasa. Wayaro anna iqamat al-hududi fi zina wal qatli was sariqah was surbil khamri wa masyakala dhalika ilal hukam laisat lil afradi wala lit tawa'ifi. Menegakkan hukuman-hukuman bagi orang yang berzina, bagi orang yang membunuh, bagi orang yang mencuri, bagi orang yang meminum khamr atau yang semisalnya, dari perbuatan-perbuatan kriminal yang ditetapkan adanya hukum, itu dikembalikan kepada hakim. Yang menegakkan adalah hakim. Hakim yang dimaksud adalah penguasa, umara. Laisatil afrad, bukan hak individu-individu. Walalit tawaif atau kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas tertentu, tidak. Ya. Wa innama yatawallal amru fi dzalikal hakim. Ya. Yang punya wewenang di sini adalah hakim. Li'anna hadha haqquhu, inilah hak mereka. Kalau ditanya, kenapa kepada hakim? Kenapa kepada penguasa? Kenapa kepada Amirul Mukminin, kepada Malik Raja? Kenapa kepada presiden? Itu apa namanya ditegakkannya apa? Had. Kenapa diserahkan kepada mereka? Alasannya yang pertama, karena itu haknya mereka. Itu haknya mereka, harus ingat. Itu haknya mereka. Ya. Hak sekaligus kewajiban. Yang kedua, karena kalau kemudian masing-masing ya menegakkan hukuman-hukuman itu, mungkin tidak perlu diterangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Bisa dibayangkan tidak? Ya. Tidak bisa kita bayangkan kerusakan yang akan terjadi. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Fanatisme hizbiyah saja bisa mengharamkan seorang untuk menikahi orang yang beda madhab. Kamu Syafi'iyah, tidak sah nikah dengan Hanabilah. Masa kamu mau menikah dengan orang-orang madhabnya Hambali? Tidak boleh, haram. Itu akibat dari fanatik apa? Hizbiyah. Nah kalau misalnya ada seorang membunuh, kemudian ditegakkan oleh ormas ini, dipenggal. Kebetulan ormas ini ya warnanya adalah misalnya apa namanya hitam, ya ormas hitam. Kebetulan yang dipenggal ini adalah ormas yang warnanya putih. Tidak terima ini ormas yang berwarna apa? Putih. Ya. Akhirnya Al-Gojo-nya dicari, ya. Di Al-Gojo-ni lagi, ya. Dibunuh. Ya. Ini tidak terima lagi. Ya. Kan seperti itu ya, Eva. Ya. Coba kita lihat perang antar kampung, tawuran. Ya. Tawuran. Ya. Berapa korban yang mati dengan sebab tawuran antar kampung itu? Ya. Nah sekarang kalau penegakan hujah itu atau had itu yang melaksanakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, ormas-ormas tertentu, yang terjadi adalah kerusakan. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wali anna tawallil afradi awit tawa'if li hadhil asya yuaddi ila safkid dima. Di samping itu adalah hak dan kewajiban penguasa. Yang kedua, karena kalau yang menegakkan itu adalah individu-individu atau ormas-ormas kelompok-kelompok tertentu, ya, ini akan mendatangkan dan mengakibatkan safkid dima, tertumpahnya darah, wa yuaddi ila fitan, dan akan mengakibatkan fitnah-fitnah la awwala laha wa la akhira, yang tidak memiliki awal dan tidak punya akhir. Fitnah itu akan terus, tidak pernah akan berhenti. Lakin akan tetapi idza tawalla dzalika waliyyu amrin, kalau yang menegakkan itu adalah waliul amr, walaupun dia itu fajir, walaupun dia bukan ahli ta'ah, muslim tapi fajir, kalau dia yang menegakkan, fa innan nufus tahda, jiwa itu akan tenang. Ya. Tidak ribut, tidak kemerungsung, tidak ada pikiran untuk membalas. Ya atau tidak? Ya. Wala tata'arradul ummah lil fitan, dan tidak akan terjadi fitnah di tengah umat. Ya. Kita lihat contoh penegakan hukum di Mamlakah Arabiyah Saudiyah misalnya. Kita tidak mengatakan raja-rajanya maksum. Tidak pernah kita mengatakan raja-raja Saudi itu maksum, tidak punya dosa. Ya. Ya kan ikhwan? Ya. Seorang raja bisa jadi fajir, ya. Seorang raja bisa jadi bar baik. Semua sejak zaman dulu sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah, enggak ada yang maksum. Tetapi ketika yang menegakkan had itu adalah penguasa, enggak pernah terjadi apa? Gejolak. Hukuman pancung itu di hadapan umum. Ya. Di pinggir jalan besar, Di tempat orang terbuka, seorang mau lihat siapa saja silahkan, monggo. Orang menanti sudah banyak, ingin menyaksikan apa namanya hukuman pancung, penggal leher. Ya, datang orang yang akan dipenggal, sudah lengkap ambulan macam-macam, datang algojo, ya semua menyaksikan dengan tenang. Begitu kepala putus, sudah diambil masuk ambulan, pergi semua bubar. Ya. Pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada keributan. Tidak ada kekacauan. Bagi yang ditegakkan had, diampuni oleh Allah. Yakni itu sebagai kafaroh. Sebagai penebus dosa. Nanti pada hari kiamat tidak lagi dihukum. Dan hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di mana? Di akhirat. Dan bagi orang yang menyaksikan, itu menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, coba bayangkan jika yang menegakkan itu adalah apa? Ya, partai. Ya. Ya. Walaupun dengan nama Islam, ya kan? Ya. Partai Islam kontemporer misalnya, kan? Ya. Nggak ada sih, ya kan? Misalnya, ya. Menegakkan had. Ya. Di tengah keramaian dia pikir dia bisa menegakkan had itu. Apa yang kira-kira terjadi? Ribut, kekacauan, ya, pembalasan, dendam, dan seterusnya. Karena memang itu bukan hak mereka yang pertama dan yang kedua. Yang seperti itu akan ya membawa kepada fitnah. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Laisa li ahadin an yat'ana alaihim. Ya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela keputusan-keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa. Itu keputusan penguasa sudah melalui proses pembagian apa namanya harta rampasan perang, itu hak mereka. Ya. Kalau bukan mereka repot, yang terjadi kerusakan. Ya, pembagian apa atau penegakan hukum syariat juga demikian. Ya. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang ini dalam fitnah Muhammad bin Hadi, ya. Ketika penguasa sudah memberikan keputusan hukuman, ya, bahwasanya ya Muhammad bin Hadi terjatuh kepada apa? Qadhf. Ya. Menuduh saudaranya zina tanpa bisa mendatangkan apa? Saksi. Ya. Dengan mengatakan huwa ahir, dan ahir itu adalah kalimat yang tidak bisa dibawa kemana-mana, itu maknanya adalah zani, pezina. Ya. Kalau penguasa sudah memberikan keputusan, ya subhanallah, penguasa memberikan keputusan fulan, ya telah terjatuh kepada qadhf, hukumannya seperti ini, seperti ini. Ya. Itu haknya penguasa. Ya. Haknya penguasa. Wabillahi taufik. Jangan seperti Dzulhuwaisyirah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi faiq dalam perang apa? Hunain. Ketika perang Hunain, harta rampasan perang dibagi-bagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ingat beliau sebagai amir, sebagai penguasa ketika itu. Ya, sebagai seorang penguasa. Beliau membagi orang-orang yang baru masuk Islam dikasih 100 unta. Ada yang dikasih 100 ekor sapi. Dan seterusnya. Sementara sahabat-sahabat yang lama seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat apa-apa. Kalaupun dapat sedikit. Berdiri Dzulhuwaisyirah. Ya, mengomentari, mengkritik apa yang merupakan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengatakan, ya Muhammad, engkau tidak adil. I'dil. Innaka la ta'dil. Engkau tidak adil, ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak ingat. Ini adalah prinsip. Penguasa melihat, apalagi Nabi alaihi salatu wassalam, melihat masoleh, melihat mafsadah. Apakah Nabi mengambil untuk beliau? Harusnya kan orang melihat. Rasulullah tidak mengambil. Dan kalaupun mengambil itu kembali kepada apa namanya? Penguasa. Sampai Nabi mengingatkan, apakah kalian tidak rela mereka pulang ke rumah-rumah mereka dengan membawa sapi-sapi atau onta-onta mereka, sementara kalian pulang ke Madinah bersama saya? Mana yang lebih baik? Sampai diingatkan seperti itu. Apakah kalian tidak rela mereka pulang membawa onta-onta dan kalian pulang bersama saya? Luar biasa. Tarbiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk Isya, iya. Padahal azan dulu, ya. Nanti kita lanjutkan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit sampai akhir penjelasan Syekh Rabi Ibn Hadi. Jadi apa yang diputuskan oleh penguasa terkait dengan pembagian apa? Faid, harta rampasan perang. Atau keputusan penguasa terkait dengan hukuman-hukuman syariat, had, ya, itu tidak ada hak bagi rakyat untuk mencela, mencerca mereka. Kan itu haknya mereka itu, para penguasa. Wabillahi taufiq. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Kama fa'ala Dzul Khuwaisirah. Wa daf'u shadaqat ilaihim jaizatun nafidatun. Baik. Jadi termasuk juga ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah tentang bolehnya dan sahnya membayarkan zakat kepada mereka penguasa. Dan kalau sudah dibayarkan kepada mereka penguasa, ya, sah pembayaran zakat itu. Ya, entah para penguasa nanti mengarahkannya kemana, karena mereka penguasa. Ya, amil yang dimaksud adalah penguasa. Jangan salah paham dalam bab ini. Ya, ya, mengaku sebagai amil ternyata dia adalah bank muamalat. Ya kan? Ya, wah ini ada amil. Kita bayar kepada mereka, ternyata diputer oleh mereka. Ya. Ya. Dijadikan sebagai Qardul Hasan. Ya, ada produk namanya Qardul Hasan, pinjaman lunak, super lunak, kalau enggak balik juga enggak apa-apa. Nah itu uang zakat. Ya. Dijadikan seperti itu. Yang seperti ini, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, seorang harus mengerti siapa dirinya. Ya. Baik. Kalau penguasa memang mengambil zakat atau menerima zakat, kita serahkan kepada penguasa, selesai. Ya. Wabillahi itu. Kemudian di antara perkara yang juga disebutkan di sini adalah tentang salat Jumat, ya, salat Jumat. Baik. Ya. Juga sudah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa salatul Jum'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizah. Jaizatun baqiyatun tamah rak'atain. Wabillahi taufiq. Sah dan sempurna sholatnya seorang di belakang penguasa. Barron, dia baik. Atau fajiron. Atau fajir. Waman a'adahuma fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa yang mengulanginya karena menganggap tidak sah sholat di belakang penguasa itu, maka dia mubtadi'. Maka dia dihukumi sebagai orang yang apa? Mubtadi. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Terkait juga masalah ini barangkali sebagai ya penutup. Ya. Kita harus mengerti wilayah-wilayah yang dimiliki oleh penguasa. Dan betapa syariat ini ya demikian sempurna. Di antara kesempurnaan syariat ini adalah diperintahkannya kita untuk mentaati waliul amr dalam perkara yang apa? Ma'ruf. yang diantara faedahnya adalah al-aman, adanya keamanan. Ya. Maka hendaknya kita mengerti wilayah-wilayah itu yang memang dikuasai oleh penguasa. Sebuah contoh ya, terkait dengan permasalahan apa pernikahan misalnya. Ya. Permasalahan pernikahan. Seorang yang tidak punya wali, wanita yang tidak punya wali, maka walinya siapa? Hah? Hakim, ya kan? Siapa hakim itu? Jangan coba-coba antum, oh hakimnya saya saja. Ini wilayah siapa? Ya, ya. Saya saja ya hakimnya. Kan ada yang kejadian-kejadian seperti itu. Wah ini tidak punya, apa namanya, tidak punya wali, gimana ini? Harus cari wali hakim. Oh iya, ya. Sudah, anu saja ya. Saya saja jadi wali hakim. Ya, tidak apa-apa, wali hakim. Ya. Loh ya parah, ya kan begitu. Hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh penguasa untuk menjadi wali hakim. Ya. Wabillahi taufik. Nabi alaihi salatu wassalam adalah wali bagi orang yang tidak punya apa wali. Ya. Khulafa ar-rasidun juga demikian wali. Atau orang-orang yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi apa? Wali hakim. Ya. KUA dan seterusnya. Itu wali hakim. Dan kasus-kasus di tengah keluarga juga demikian. Ada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya sampai 10 tahun. Ya. Mana tidak ada kabarnya. Ya. Dicerai tidak. Dinafkahi juga apa? Tidak. Ini bagaimana? Mau nikah lagi? Boleh tidak? Ini tidak boleh serampangan ini. Ya. Datang kepada penguasa, kepada hakim. Bagaimana ini Pak Hakim, Pak KUA. Ya. 10 tahun kita ini tidak ada kabar suami. Akhirnya diputuskan oleh pengadilan agama ya bahwasanya ya divonis ya suami Anda mungkin mati atau bagaimana sehingga cerai. Dianggap apa? Cerai. Setelah itu dinikahkan, terjadi pernikahan baru. Kalau tiba-tiba suami lama ini datang, kira-kira akan terjadi keramaian atau tidak? Ramai enggak? Enggak ramai. Enggak akan ramai. Karena yang menikahkan siapa? Hakim. Yang menceraikan siapa? Hakim. Yang memutuskan itu hakim penguasa. Enggak akan ribut. Tapi kalau antum jadi wali hakim, ya kan? Pemutus perkara, ya. Ya, jangan coba-coba. Ya. Datang kepada Anda, kan, karena sudah lama ngaji, kan? Puasa sudah 10 tahun ngaji, ya, sudah berhak untuk berfatwa dalam masalah ini. Ya. Ada orang datang, ya. Gimana? Ini 10 tahun tidak dinafkahi. Oh sudah itu, enggak. Dalam hukum ini sudah cerai ini. Oh berarti cerai sudah? Iya sudah cerai sah. Boleh nikah lagi? Oh boleh, tidak masalah. Silakan nikah. Akhirnya nikah. Datang ini suami apa? Lama. Kira-kira ribut enggak? Wah ini ribut jelasin. Siapa yang memutuskan ya, hubungan saya dengan dia? Walaupun 10 tahun saya meninggalkannya, tapi cinta ini masih melekat dalam hati. Ya kan? Ya, repot ya seperti ini. Ya rusak nanti kalau tidak ada yang memutuskan. Ya. Menetapkan satu Syawal ini juga hal-hal yang mungkin perlu kita ingat. Kalau khilaf ini diteruskan, dibiarkan begitu saja, tidak ada yang memutuskan. Bahkan sampai terucap-ucapan pemerintah tidak ada urusannya dengan masalah ini. Ya Subhanallah, jangan bicara masalah ini. Ini memang sudah tidak mengerti lagi mana wilayah-wilayah penguasa. Tidaklah dijadikan penguasa kecuali untuk diantara fungsinya untuk menyelesaikan ya khilaf-khilaf yang ada di apa? Masyarakat. Sehingga terjadi keamanan, terjadi persatuan. Itu fungsi penguasa. Inilah rahasia diantara rahasia dan hikmah. Kenapa kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf meskipun mereka fajiron. Fajir. Ya. Kalau bar baik, mungkin semuanya sepakat, ya kan? Tapi fajir. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan terkait dengan masail yang ada di dalam kitab apa namanya? Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Dan saya cukupkan sampai di sini pembahasan usulus sunnah. Kalau akan dilanjutkan ba'dal isya ya, nanti kita membahas perkara yang lain barangkali insyaallah taala. Maktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.